bulan sesepi diriku sendiri dalam penantian. Tak tahan rasanya gelora di jiwa, ingin segera bertemu. Duhai kekasihku, duhai pujaanku, aku rindu. Alangkah syahdunya seakan terasa bagai